warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar Rumah Sakit dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PMC Pekanbaru Medical Center. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan April tahun 2010 start awal saya memberikan tausiah di Masjid Akramun Nas, Komplek Pundri Gobah, Jalan Ronggowarsito, di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Lalu kajiannya subuh saja, yaitu kajian khusus hadis subuh. Pengajiannya 45 menit, setelah itu tanya jawab. Tapi waktu itu tanya jawab kita tidak pakai kertas, langsung pakai mikrofon. Dan setiap subuh Sabtu itu yang rutin bertanya adalah seorang bapak-bapak yang pertanyaannya selalu tajam. Dan setiap beliau memegang mikrofon, jantung saya sudah tak normal berdetak. Ini pasti pertanyaannya tajam. Lama-lama saya tanya jamaah, karena saya baru pulang ke Pekanbaru, itu bapak yang nanya subuh Sabtu itu siapa? Kata mereka, itu Profesor Suhaimi. Lalu saya ambil kesimpulan, ternyata Profesor masih mau ke masjid dan masih mau mengaji. Karena di beberapa tempat banyak Profesor tidak lagi ke masjid, di rumah saja. Kalau kita tanya, Pak Prof tak ke masjid, masjid untuk S1 aja. Nah, lalu kemudian dari Akramun Nas beliau bawalah saya kemari. Dan saya pun ada jadwal tetap di masjid ini, tidak ingat berapa lama, tapi terus akhirnya saya ada berhalangan 2-3 kali tak datang. Dan memang prinsip saya, kalau saya sudah 2-3 kali tak datang, saya malu, lalu saya tidak akan datang lagi untuk selamanya. Hari ini saya diundang lagi, maka datang ini untuk memohon maaf dalam acara halal bihalal. Lawan dari kata halal, haram. Kalau ibu beli jilbab, lalu kemudian orang Arab itu berkata, khamsa rial, 5 rial. Beri uang 5 rial, jilbab kamu saya ambil, halal. Setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi, plong. Jadi yang selama ini kita masih ada ketersinggungan, sakit hati, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalagi hati manusia, maka itulah maka dibuat halal bihalal. Saya banyak silap salah kepada keluarga besar Rumah Sakit dan Stikes PMC, maka hari ini saya ingin halal bihalal. Kalau bahasa orang Jakartanya plong-plongan. Habis itu plong, tak ada sangkut paut lagi. Lalu kemudian ceramah saya yang di masjid ini, Masjid Al-Fath, itu langsung suaranya ke kamar-kamar pasien. Jadi di sini tidak hanya orang menyembuhkan penyakit zahir, tapi juga penyakit batin. Karena ceramah kami di sini itu langsung dibawa. Dulu begitu. Dan seingat saya setiap di sini pengajian pasti hujan terus. Karena dulu di sini ada benang-benang yang turun air. Sekarang sudah berhenti. Ikan ini memang dari dulu sudah dia. Lalu kemudian setelah saya mengisi pengajian, ada orang menelpon saya, Ustaz Somad, bisa tidak mengajar semester ini? Di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes PMC. Oh, insya Allah. Siapa yang merekom? Profesor Suhaimi. Nanti Ustaz datang bawa kurikulum pendidikan agama Islam untuk bidan. Oke lah, saya pun mengajar, lokalnya saya masih ingat di atas. Tapi saya hanya mengajar satu semester saja. Saya naik ke atas, saya masuk ke kelas, 30 orang perempuan semua. Nah, saya masuk cuma satu semester, habis itu saya mengundurkan diri karena tak tahan jantung saya mengajar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah 8 tahun, 7 tahun yang lalu. Hari ini kita boleh bisa menyambung silaturahim lagi, alhamdulillah. Man ahabba yusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Siapa yang menyambung silaturahim, umur bertambah, rezeki murah. Mana buktinya rezeki bisa murah dengan silaturahim? Akhirnya anak-anak kami dari suku Talang Mama bisa kuliah gratis. Saya tidak pernah bawa proposal, dan saya tidak pernah datang menghadap, dan saya tak pernah datang kemari meminta. Tidak pernah nelpon, tidak pernah SMS. Saya hanya ceramah saja. Betapa masyarakat pedalaman susah. Bidan yang sudah lulus PNS kabupaten diletakkan, padahal sudah disumpah pakai Quran, kami PNS bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wallahi, tallahi, billahi, dengan nama Allah, Quran di atas kepala. Begitu lulus langsung ngurus surat pindah tempat. Inilah PNS-PNS yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak itu yang sudah, padahal dia diluluskan pemerintah itu karena sumpah dia mau di pedalaman. Tapi mau diapain lagi? Dia cuma mau ambil SK-nya, setelah itu dia pindah ke kota. Akhirnya angka kelahiran, kematian ibu-ibu meninggal, karena masih zaman sekarang mereka masih pakai dukun beranak. Banyak angka kematian. Jadi lama saya berpikir. Dan kita pun andai ditempatkan di sana pasti minta ngurus surat pindah juga. Karena dari Pekanbaru 5 jam jalan darat. Habis aspal kemudian kita jalan tanah liat 2 jam. Sampai ke dalam mobil ditinggal, naik sampan lagi ke dalam 7 jam. Jadi di total 14 jam, 7 jam darat, 7 jam air. Lalu kemudian saya berpikir kalau begitu bukan orang kota yang dibawa, tapi adik-adik anak-anak kita itu yang disekolahkan. Tapi prinsip saya dari dulu memang saya tak mau minta. Wah, 4 ikan. Saya tak mau minta. Tapi alhamdulillah saya dapat SMS, Ustaz Somad, alhamdulillah beberapa orang anak-anak yang Ustaz ceramahkan itu sudah kami terima. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalas, doakan. Saya tak sanggup membalas pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Jadi utang-utang budi kepada rumah sakit PMC, stikes itu tidak dapat dibayar. Kami hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairal jaza, Allah Ta'ala yang membalas budi baik semua. Ini juga menunjukkan bahwa dakwah ustaz tidak bisa lewat ceramah saja, tidak bisa lewat mikrofon mimbar saja, tapi harus ada semua elemen. Dari tentara menolong, andailah Pak Letkol, Letnan Kolonel Aidil, teman akrab Pak Prof. Suhaimi tidak meminjamkan tenda ini, Masya Allah. Saya rasanya sedang ceramah antara dua rasa, di Padang Arafah atau di tempat bencana. Luar biasa. Baik-baik yang dimuliakan Allah SWT. Mau jadi tentara silakan. Ini kebetulan banyak anak-anak muda kita. Kalian mau jadi tentara silakan, tapi lah jadi tentara seperti Letkol Aidil dan seperti anak Pak Prof. yang peduli kepada Islam. Letkol Aidil mengumpulkan semua anak-anak SMP sekabupaten Kampar, SMP SMA, dengan judul ceramah selamatkan anak muda dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas. Nanti akan dikumpulkan di semuanya di Bangkinang. Saya akan beri tausiah. Letnan Kolonel Aidil yang sekarang menjadi komandan Yonip 132 Salu. Beliau tamat pesantren, tamat dari pesantren Islamic Center Kampar, Al-Hidayah Kampar, dulu pimpinan almarhum Buya Bakhtiar Daud, kemudian ikut tes jadi tentara, lulus. Dan ketika ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tidak ada band, tidak ada konser, tidak ada dangdut, tapi dibuat pengajian. Saya diundang ke Salu, dan saya memanfaatkan kesempatan itu. Ketika di Salu, saya minta Ustaz Nawir, Ustaz Dayat ambil foto banyak-banyak, kita update ke FB supaya orang tidak mengejek kita lagi. Artinya apa? ini dakwah mesti ditolong dari segala macam aspek. Aspek pertahanan keamanannya, tentara, polisi. Aspek kesehatannya, rumah sakit, dokter, bidan, perawat. Itu harus bekerja sama. Dan sekarang kita sudah memetik hasilnya. Alhamdulillah. Nanti adik-adik anak-anak kita ini akan pulang. Mereka lah yang menyelamatkan angka kematian. Dan ketika di suku Terasing, saya sudah masuk ke beberapa suku Akit, suku Sakai, suku Talang, suku Laut, kita di sana tidak bisa tabligh akbar. Di Sulawesi, di Makassar, disambut orang. Di Banjarmasin, di Batu Licin, disambut orang. Tapi ketika di suku Talang, tak ada orang nyambut. Mereka tak kenal, signal tak ada, HP tak ada. Oleh sebab itu maka tidak mempan ceramah. Tapi kalau dibuatkan penyuluhan kesehatan, baru mereka datang ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok datang ke Air Bomban, kita ada periksa kesehatan. Ramai datang. Dan di situ pula lah baru kita tahu bisa berdakwah kepada orang animisme, dinamisme, yang masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah begu, masih menyembah macam-macam, belum beragama. Kalau kita bawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, mana dia paham? Tapi begitu ada penyuluhan kesehatan, ramai-ramai dia datang, buat acaranya di emperan masjid. Buat acara di emperan masjid, lalu kemudian datang ramai pemeriksa kesehatan, pemeriksaan ibu hamil, operasi bibir sumbing gratis, lalu kemudian operasi cek kesehatan, lalu kemudian macam-macam. Setelah itu barulah ustadz memberikan kultum, ceramah. Jadi berawal dari medis, kesehatan. Ini saya mau menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memahami dakwah hanya ceramah, kultum, ustadz, mimbar, mikrofon. Itu bagian dari dakwah. Justru di kampung pedalaman yang paling besar dakwahnya adalah dokter, bidan. Alhamdulillah, beberapa kali kami masuk ikut bapak-bapak, ibu-ibu, dokter-dokter. Kemudian pula dari puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu ikut masuk ke dalam pengobatan gratis. Terakhir, nanti kami akan berangkat lagi nanti tanggal 30 bulan Agustus. Karena kami setahun dua kali saja berangkat. Bulan Februari, bulan Agustus. Bulan Agustus nanti akan berangkat tanggal 30. Koordinasi dengan Pak Mahmud di Masjid An-Nur bagi yang ingin kontribusi ke dalam. Kemudian pula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kemarin bulan Februari, sekarang bulan Juni, bulan Februari terakhir kami berangkat ke sana, itu bapak-bapak dari kedokteran, dokter-dokter membuat khitan gratis. Oh, banyak. Situ saya tahu. Ingat saya dulu kalau khitan gratis anak-anak lari karena takut. Tapi di sana malah anak-anak itu minta. Ngantri ramai dia mau sunat. Nah, jadi amat sangat banyak manfaatnya. Maka adik-adik yang sekarang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran, serius dengan medis itu kau akan berdakwah. Yang sekarang sedang berada di AKMIL, Akademi Militer, jadi tentara, serius dengan kemiliteran, polisi, itu akan berdakwah. Dan sahabat-sahabat yang berkecimpung di dunia medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, juga serius. Karena dengan itulah kita akan berdakwah. Dakwah artinya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya senang siang ini. Makanya ketika semalam Pak Prof mau WA saya, Ustaz Somad, apakah kami jemput ke Panam? Jawabannya itu yang saya WA-kan tadi. Saya masih seperti yang dulu Pak, datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Nah, nanti bilang, siapa ceramah tadi? Ustaz hantu. Artinya kita ini adalah servant of God, pelayan Tuhan. Bukan orang yang minta dilayani atas nama Tuhan. Nah, itu tak betul. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Makanya sampai sekarang kalau ada orang mau WA saya, Ustaz, bagaimana prosedur mengundang Ustaz? Tolong kirimkan proposal. Tolong kirimkan tiket pesawat bisnis 3. Tolong kirimkan hotel bintang 5, VVIP. Saya mesti satu kamar, staf saya satu kamar. Tolong kirimkan DP. Kalau batal berangkat, hangus. Banyak yang nipu-nipu gitu, mengatasnamakan kita. Berapa kali tipu, bohong, sudah buat besar baleho, tiba-tiba tak datang. Dia komplain ke kita, kenapa Ustaz tak datang? Loh, kita tak ada janji, tapi kami sudah kirim DP ke nomor rekening, bukan kami. Bohong, tipu. Maka sampai sekarang saya katakan, tidak ada bohong. Tak pernah minta proposal, tak pernah minta tiket ini, tak pernah minta gini, tak pernah macam-macam. Pokoknya, mana yang undang duluan, itu saya datang. Karena dari dulu kita berprinsip, kita pelayan agama Allah, bukan minta dilayani, membawa-bawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan prinsipnya kita ini semua, baik bapak-bapak, ibu pegawai, PNS, tentara, polisi, pegawai, semuanya pekerjaan kedua. Ibu dokter ya? Ya, itu pekerjaan saya yang kedua. Pekerjaan saya yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah melalui dunia kedokteran. Ibu bidannya, ya, itu pekerjaan saya yang kedua. Pekerjaan pertama saya adalah mengajak orang ke jalan Allah melalui tangan lembut kebidanan. Berapa banyak ibu-ibu hamil yang stres, tidak jadi stres karena ibu mengajak dia ngobrol cerita. Ternyata yang menyembuhkan dia bukan obat, tapi dia ingin berbagi cerita yang selama ini tak tahu kemana harus dia luahkan, harus dia tumpahkan. Memahami dakwah dengan pemahaman yang umum. Oleh sebab itu kesempatan ini amat sangat membahagiakan saya, karena saya diberikan kesempatan bicara tidak di masjid, tidak di ruang tertutup, tapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, di samping menyambung yang lama ini putus, lalu kemudian menambah rezeki, menambah umur. Bapak ibu yang hari ini umurnya 40 tahun tidak akan bertambah, tetap 40 tahun. Bapak 40, saya 40. Lalu apa bedanya? Mengapa orang yang bersilaturahim itu dikatakan umurnya bertambah? Bukan nominalnya bertambah, tapi isinya bertambah. Sama-sama botol, isi botol itu 600 ml. Dengan menyambung silaturahim, isinya tidak bertambah. Bapak 600, ibu 600, saya 600, tetap tidak bertambah. Lalu dengan bersilaturahim yang berubah itu apanya? Isinya. Kalau tidak bersilaturahim, isinya hanya air putih. Botol 600 ml diisi air putih, harganya Rp5.000. Tapi kalau bersilaturahim, berubah dia menjadi es doger, es cendol, es bandung, es kepal milo, maka naik harganya menjadi Rp15.000. Tapi kalau diisi dengan madu, naik harganya menjadi Rp200.000. Tapi kalau diisi dengan madu kelulut, naik harganya menjadi Rp500.000. Diisi dengan madu Yaman, berubah harganya menjadi 2 juta. Agak-agaknya begitulah cerita tentang menyambung silaturahim, umur bisa bertambah. Yang dari pagi tadi hanya duduk di rumah saja, nonton TV, tak ada berkah isi umurnya. Tapi yang duduk di sini, banyak pelajaran yang diambil. Yang pertama, pelajaran dari Prof. Suhaimi. Yang kedua, pelajaran bagaimana duduk di sini. Oh, begini rasanya nanti kalau tertimpa bencana musibah, berada di bawah-bawah kemah kepanasan. Maka bersyukur, pulang dari sini bersyukur pada Allah yang punya rumah, adem, ayam, tenteram, tenang. Rasakan, ibu pejamkan mata, rasakan nikmatnya di rumah, bayangkan dengan kemah. Bukan saya mengatakan kemah ini bencana musibah, tidak. Tapi biasanya hanya sekedar ucapan, obrolan, tidak masuk ke hati kita. Tapi kalau kita rasakan langsung, itu luar biasa. Sebagaimana saya merasakan macet langsung di Sumatera Barat kemarin. Selama ini hanya mendengar cerita kawan-kawan kalau pulang, macet, kata dia, macet. Tapi begitu kita mengalami, luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata, amazing. Sampai berpikir dua kali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jarib, cobalah, walahiz, rasakanlah, takun arifan, baru kau tahu rasanya. Lam ya'rif man lam yaduk, siapa yang tak pernah merasa, maka dia tidak akan tahu rasanya. Rasakan bagaimana mendengar pengajian. Hai Ustaz Somad, kau jangan cuman ceramah aja, sekali-sekali coba kau isi masjid itu, bukan sebagai penceramah, tapi sebagai pendengar ceramah. Maka saya sholat Jumat di Masjid Akramun Nas, saya duduk di paling belakang, merasakan bagaimana mendengar khutbah Jumat. Masya Allah, berat minta ampun. Angin bertiup kencang, suara khotib sayup-sayup, seolah-olah sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Begitu rupanya rasanya sholat Jumat itu berat sekali. Selama ini kita di atas mimbar enak saja, khutbah berapi-api. Tapi ternyata di bawah jamaah berair-air, meleleh, mengantuk. Pelajaran yang dapat saya ambil, hai para khatib, jangan kau khutbah panjang-panjang, karena jamaah di bawah tak tahan. Dan jangan bersuara lembut, lemah, gemulai. Makanya kalau saya khutbah, saya habiskan volume itu tinggi terus. Mana yang saya tengok menunduk di situ saya gas. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu pelajaran itu saya ambil dari ketika menjadi khatib. Dan ketika menjadi pendengar khatib, barulah saya rasakan ternyata anak-anak. Saya duduk di samping saya bapaknya, di samping bapak ini dua orang anak. Si bapak ini diam aja menengok anaknya bergurau bercanda. Selesai sholat, kami keluar, datang bapaknya narik tangan saya. Ustaz, foto sama anak saya ya. Tak mau saya. Tadi kenapa tak kau larang anak ini dia? Anak dibiarkan ribut-ribut di masjid. Mestinya laranglah dia. Yang dibiarkan, pembiaran. Orang mau mendengar khutbah Jumat. Oleh sebab itu maka perlu sekali-sekali kita berpikir dengan pikiran orang lain. Kita merasakan perasaan orang lain. Dan itu ditajamkan sensor itu ketika di bulan puasa. Jangan engkau hanya seperti memberi makan saja. Kasih makan, ini makan. Tapi sekali-sekali berlakulah seperti orang yang minta makan. Kapan itu? Saat puasa kemarin. Memang betul-betul kita orang yang minta makan. Kenapa? Lapar. Saat itu lapar kita ada batasnya, limited. Azan maghrib berkumandang, laparmu hilang. Tapi saudaramu itu laparnya bagaimana? Unlimited edition. Tak ada batasnya. Lapar kita asal azan berkumandang, hilang. Tapi lapar mereka tak ada batasan. Ditajamkan selama 30 hari. Maka keluar dari Ramadan, semangat berinfak, bersedekah luar biasa. Kemarin dalam salah satu acara di Hotel Arya Duta, datang bapak-bapak berbisik ke telinga saya, Ustaz Somad, ya, kapan lagi Ustaz ke suku Talang? Insya Allah bulan Agustus tanggal 30, Pak. Tolong nomor rekening Ustaz, kami mau kirim. Berapa Pak? 50. Dalam hati saya, Pak, sikit kali 50 ribu. Semalam dia kirim SMS, gimana Ustaz, sudah masuk SMS banking? Ada Pak, saya tak tahu pengirimnya siapa. Iya, memang kami kirim dua kali, 25 juta sekali. Oh, 50 juta dia kirim. Nanti akan kami salurkan untuk pembangunan lokal sekolah tahfiz Quran. Anak-anak. Anak-anak ini sekarang sedang sekolah di pesantren. Di mana pesantrennya? Pesantrennya selesai jembatan Leton terus ketemu simpang 4. Simpang 4 satu terus ke sana. Jangan diteruskan karena akan ketemu dengan simpang yang sangat membingungkan. Simpang bingung. Dan dari simpang bingung itu baru ketemu kebenaran 7 jam, simpang benar Rokan Hilir. Kalau lewat situ mesti banyak-banyak membaca ihdinas siratal mustaqim. Simpang 4 belok kiri ada pesantren namanya Darul Muqamah. Darul Muqamah. Disitulah adik-adik anak-anak kami itu ditampung. Sekolahnya digratiskan. Ada orang baik, tak boleh sebut namanya, menjaga, memang tak mau sebut namanya. Bapak ibu kalau mau mengajak, mau ngantar makanan, datang ke sana. Pergi ke Rumbai, belok kiri Darul Muqamah, tanya mana adik-adik dari suku Terasing. Nanti mereka sekarang sudah kelas 2, kelas 3, tamat nanti mereka kelas 6, mereka ini mau pulang kemana? Kita harus pikirkan, jangan kita sekolah, nanti dia pulang kemana? Maka harus kita siapkan tempat pulang dia. Jangan cuma terbangnya saja kita pikirkan. Jadi cerita masalah terbang ini, ada seorang, ingat saya cerita, ada seorang bapak meninggal istrinya, anaknya 3, satu di Singapura, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Kata anaknya, papa, setelah mama meninggal, papa jangan pusing. Papa mau terbang ke Surabaya, silakan. Papa mau terbang ke Singapura, silakan. Papa mau terbang ke Jakarta, silakan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan. Kemana aku inggap tak kalian pikirkan. Anak ini sudah terbang ke sini. Ada yang dikirim ke Jawa, ke Gontor. Nanti kemana dia mau pulang? Sekarang sudah kita siapkan, ada tanah wakaf. lalu kemudian sudah dibuatkan lokal, nanti anak-anak ini akan pulang, mereka lah yang akan menjadi guru di sekolah tahfiz Quran. Sudah berdiri, Bapak Ibu. Tapi kalau yang berangkat itu kita batasi 20-30 orang, karena untuk sampan masuk ke dalam mahal biaya sampan itu, dan kebanyakan yang masuk itu dia anggap ini jalan-jalan, bukan, ini adalah bagaimana merasakan penderitaan. Ustaz Somad, kami boleh ikut ke dalam? Boleh, saya bilang. Gimana persiapannya? Honor tak ada, minyak beli sendiri, makanan beli sendiri, mobil bawa sendiri, kalau tak ada rental sendiri. Ah, kalau gitu tak jadilah Ustaz. Jadi disangkanya ke dalam mau foto selfie habis itu update status. Bukan, ini perjalanan sulit. Maka bagi yang tak sanggup ikut berangkat, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat perang, tombak, panah, maka dia sudah dianggap ikut berperang. Siapa yang tak sanggup berangkat, siapkanlah bajunya, jilbabnya, telekungnya, mukenanya, pakaian anak sekolah, maka itu sudah amat sangat membantu bagi mereka. Alhamdulillah, masjid berdiri. Ada salah seorang jamaah kita hadir di sini menyerahkan uang. Berapa membetulkan masjid itu Ustaz? 60 juta. Ini 60. Sampai ke dalam, rupanya semen itu tidak semudah membalik tapak tangan. Membawa dari ibu kota kecamatan ke dalam semen susah. Duit 60 juta itu tak cukup selesai. Dilihat oleh PLN, ternyata PLN ini besar, badan amil zakat PLN. Akhirnya masjid itu disiapkan. Masjid sudah siap, lokal-lokal sebagian sudah siap. Tapi jangan lupa guru-guru ini juga perlu bulanan. Kenapa mereka berhasil? Karena support dana yang luar biasa. Memang ujung-ujung lagunya tak keluar dari ya dana, ya dana. Oleh sebab itu maka saya tidak ingin gara-gara saya selalu pengumpulan dana, nanti orang berkata, saya selalu nengok muka Ustadz, ingat saya ya dana, ya dana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai hari ini saya tidak pernah membawa proposal ke kantor bupati, ke kantor gubernur, belum pernah. Belum pernah saya datang menghadap Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolong ini, belum pernah. Kenapa Ustaz tak mau? Karena kalau sekali saya minta, nanti dia beri, dan kalau sudah saya menerima, nanti kalau dia telpon, saya susah untuk mengatakan tidak. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, bisa ceramah ke kantor? Tip, tip, tak sampai dah. Karena kita sudah termakan. Maka saya selalu pakai iklan Instagram, FB, grup WhatsApp. Itu saja. Ini nomor rekening. Sampai sekarang di FB fanpage yang followernya 1,2 juta itu, dengan Instagram 3, itu kita manfaatkan semuanya untuk iklan dakwah. Termasuklah nanti bulan Idul Adha, kita akan menyebar voucher. Tahun lalu vouchernya satu voucher 2,4 juta. 2.400.000 untuk satu kambing. Tahun lalu alhamdulillah terkumpul 50 ekor kambing. Itu kita bawa masuk ke dalam. Naik sampan lah kambing. Tak pernah kambing itu bermimpi akan naik sampan dalam hidup. Tapi tahun lalu yang betul-betul terjadi. Akhirnya mereka sampai juga ke dalam. Kambingnya macam-macam. Ada kambing kiriman dari Korea, ada kambing dari Hong Kong, ada kambing dari Amerika. Dari mana mereka tahu? Dari Instagram dengan dari FB kita. Kita pasang aja iklan. Allah tidak tanya engkau berapa ikan yang kau dapat. Allah hanya suruh engkau ambil bambu, pasang mata kail pancing, pasang cacing, letakkan. Nah, salah ikannya datang atau tak datang, itu bukan urusan engkau. Itu urusan Allah SWT. Kami pasang iklan di FB, pasang iklan di Instagram, kami akan bawa kambing Bapak Ibu, datang 50. Alhamdulillah. Andai yang datang tak kambing, ayam, ya tak bisa buat kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, dan orang beriman. Berangkat saya dari Jakarta sampai ke Hong Kong. Turun dari pesawat di Hong Kong, disambut dengan intelijen Hong Kong, meraba-raba dompet saya. Setelah dibuka-bukanya, dihamun-hamunnya, habis itu suruhnya masuk pesawat balik. saya pun pulang. Duduk di sebelah saya TKW. Saya sedang sedih, dia bersyukur. Syukur saya bisa duduk dekat sama Ustaz. Apa kata dia? Andai Ustaz Somad jadi Presiden Republik Indonesia, permintaan saya yang pertama Pak Ustaz, kata TKW dari Hong Kong, stoplah pengiriman TKW ke luar negeri. Banyak pasangan lesbi menikah Ustaz. Mohon maaf, malu saya menceritakan. Meninggalkan suami, lalu kemudian mengirim uang tiap bulan. Apa yang terjadi? Suami itu kawin lagi dengan uang kiriman. Stres, benci kepada laki-laki. Akhirnya menikah sesama perempuan. Tak satu, tak dua Ustaz. Banyak yang tak pulang, tak pulang. Dan menjadi pekerja keras, kasar. Mereka pahlawan devisa. Semiskin-miskin Bangladesh. Tidak ada Bangladesh mengirim perempuan. Bangladesh itu miskin, susah. Tapi tak ada Bangladesh mengirim perempuan. Karena perempuan terjaga kehormatan. Di Jeddah, kalau saya naik taksi, berapa kali saya tak pernah berkata jujur. Tapi saya tidak berkata saya pendusta. Super taksi kalau nanya saya, anta Indonesia? Anta men Indonesia? La, ana Thailand. Tak pernah saya mengaku orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya ngaku saya Indonesia, nanti dia akan cerita tentang Indonesia begini, Indonesia. Emosi kita marah, kita naik. Karena ini saudari kita. Ini orang sebangsa kita. Dia sudah olok-olok gitu, ejek-ejek gitu. Maka kalau tanya, dari mana? Thailand. Kenapa hitam? Bagian pesisir. Jadi solusinya bagaimana? Apakah kita stop pengiriman TKW ini? Bukan itu solusinya. Lalu bagaimana? Naikkan taraf derajat pendidikan TKW yang sebelumnya tamat SD SMP, naikkan tingkatan pendidikannya, setelah dia tamat menjadi bidan perawat baru dia dikirim. Dan solusi itu ada di Stikes PMC yang tadi disebutkan akan bergaji 20 juta ke Korea. Silakan, dia sudah terdidik. Dia tidak akan diperkosa oleh majikan. Dia tidak akan disetrika oleh majikan. Dia tidak akan disiram air panas, dipukul, disekap di rumah. Kenapa? Karena dia bekerja di rumah sakit. Dia akan jadi bidan, dia akan jadi perawat, terjamin kesehatannya, tempatnya diasramakan, gajinya jelas. Itu sudah dilakukan oleh Presiden Ramos, yaitu Filipina. Makanya Filipina itu kalau kita pergi ke Balat atau Cornes, melihat hari Sabtu, hari Ahad, perawat-perawat, bidan-bidan orang Filipina yang tidak berjilbab penuh karena sebagian non-muslim, mereka bekerja di rumah sakit, terjamin. Maka salah satu solusi mengatasi masalah kita adalah meningkatkan pendidikan. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Prof. Suhaimi tadi, bahwa lembaga pendidikan ini mencetak para bidan, para pegawai, para perawat, mereka akan pergi ke luar negeri, menjadi pahlawan devisa, lagi-lagi masalah dana pendidikan sekolah. Maka selesainya masalah umat ini tidak lain tidak bukan adalah diselesaikan masalah pendidikannya. Insya Allah pendidikan akan bangkit. Orang kalau terdidik dia tidak mudah untuk disogok. Orang kalau terdidik ekonominya akan mapan, maka dia tidak akan mudah menjual suaranya. Apalagi menjelang pilkada. Bicara tentang pilkada tidak lama lagi, tinggal besok pagi. Oleh sebab itu ini malam terakhir Bapak Ibu berdoa kepada Allah supaya Riau diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Jangan lupa mencoblos. Bila Anda tidak mencoblos, maka kertas Anda akan dicoblos oleh orang lain. Jangan sangka kalau tidak mencoblos berarti selesai. Tidak. Kalau dalam satu kecamatan ini DPT, daftar pemilih tetap ada 1000, lalu kemudian yang hadir mencoblos 400 orang, yang suara 600 itu tetap juga akan dicobloskan oleh orang lain. Itu bukan rahasia umum. Oleh sebab itu Anda mesti datang. Masalah memilih tak memilih itu hak suara Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi saya perlu mengingatkan, engkau yang sholat, engkau yang puasa sunat, engkau yang berzikir, engkau yang membantu suku terasing, engkau yang rajin infak dan sedekah, tidak memilih pemimpin yang baik, Sementara mereka yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang lesbi memilih, yang pecandu narkoba memilih, yang pezina memilih, yang sekuler memilih, yang liberal memilih, yang PKI memilih. Maka nanti ketika yang naik ke atas adalah orang tidak baik, jangan marah, karena orang baik sudah ikut tidak memilih, sedangkan orang yang tak baik memilih. Potong, share. Saya tidak sebut nomor, saya tidak sebut nama, saya tidak sebut partai. Sengaja saya pakai baju putih supaya tidak berwarna. Ada sedikit-sedikit merah hijau. Bahwa harus memilih. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Dengar baik-baik apa programnya. Peduli tak dia pada Islam. Pandang baik-baik, tengok orangnya. Adakah tanda-tanda penipu di wajahnya? Sama tak baleho sama muka aslinya? Kalau lebih putih balehonya, pencitraan. Gunakan telinga, gunakan mata. Istafti qalbak wa in aftakal muftun. Tanya hati kecilmu, walaupun 1000 orang berfatwa kepadamu. Jangan lupa solat sunat istikharah. Salli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Apalagi kita akan memilih. Berapa yang akan kita pilih? 9 Juni 2018, April 2019. Keduanya saling terkait, jangan sampai salah. Yang akan kita pilih bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka harus kita gunakan hak suara. Jangan sampai golput. Demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara kebenaran. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Pagaruyung. Kita bukan tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam demokrasi tidak ada benar dan salah. Yang ada hanyalah siapa yang banyak, dia yang menang, dia yang berkuasa. Kenapa nikah sejenis dilegalkan di Amerika, di beberapa negara bagian, dilegalkan di Eropa, walaupun beberapa negara menolak, Rusia belum menerima. Itu bukan karena benar dan salah, itu bukan karena agama, tapi karena dalam dunia demokrasi mereka ketua parlemen akan memegang palu, lalu dia tanya anggotanya, apakah nikah sejenis ini boleh? Lalu kemudian anggotanya mengatakan 50+1% mengatakan boleh, maka dialah yang menang. Oleh sebab itu kalau ada orang berkata demokrasi itu jahat, ya, karena yang ikut adalah orang-orang jahat. Tapi ketika orang-orang baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sholat subuh berjamaah, ikut mencalonkan diri, ikut dia memilih, maka kita sudah menyumbang kontribusi untuk perbaikan. Pak dokter, ibu dokter punya bakat politik, darah politik, ikut mau menjadi anggota legislatif, daftarkan diri. Dengan itu kita bisa menyumbang. Di antaranya, kenapa bisa bibir sumbing gratis operasi, mau meneropong isi otak kepala gratis, itu kan karena ada kontribusi orang-orang mengerti kesehatan, duduk di legislatif, mengambil APBN-APBD untuk membantu. Alhamdulillah, negeri kita sudah perhatian kepada orang sakit. Sampai-sampai ada salah seorang calon bupati, ketika kampanye, dia bertanya kepada masyarakatnya, mau naik pesawat gratis? Mau. Mau ke Jakarta gratis? Mau. Syaratnya satu, sakit dulu. Nah, baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan sudah kita perhatikan. Rumah sakit. Pendidikan sudah kita perhatikan. Ada 20% anggaran untuk pendidikan. Agama sudah diperhatikan. Ustaz ceramah terus. Tapi politik kalau tidak diperhatikan, maka semua ini akan hilang. Political will. Oleh sebab itu maka memilih ini amat sangat penting. Saya tidak akan pernah berhenti selama tidak dilarang, selama tidak ditangkap. Sebelum, kalau sekedar bully-bully saja saya tak penting. Kita tidak takut dengan itu semua. Kita akan tetap sampaikan kemana-mana. Kalau masyarakat Muslim tidak peduli politik, maka orang Islam akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli kepada Islam. Maka di mana-mana kita sampaikan, Masalah bapak ibu bukan ustaz ustazah, itu tidak penting. Karena kita di akhirat tidak akan ditanya di padang mahsyar, di kubur, apa profesimu. Yang ditanya adalah apa yang sudah kau buat untuk agama Allah, apa yang sudah kau buat untuk menolong orang susah. Tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah dengan dua saja, tak banyak. Bi amwalikum, harta. Wa anfusikum, diri. Yang bisa dengan hartanya, dengan tanahnya, dengan rumah sakitnya, dengan hartanya. Yang tidak bisa, bi amfusikum, dengan diri kamu, nyawa, badan. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulangmu ini ada sedekahnya. Berbuat baik. Wa kulik malu, berbuatlah. Yang menilai tidak perlu Museum Rekor Indonesia, tidak perlu Guinness Book of Record Internasional. Yang menilai cukup Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat. Rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai. Wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan menilai. Berharap kepada manusia kecewa. Semakin besar harapan, semakin tinggi tingkat kekecewaan. Kalau kita berharap pada sertifikat, berharap kepada materi, maka harapan itu akan palsu semata. Dia sama seperti air asin. Ketika kita telan makin haus, masuk ke tenggorokan makin kering, makin perih. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutmu disumpat tanah, barulah kemudian engkau sadar dan berkata enough, cukup ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, halal bihalal, menyambung silaturahim, halal bila halal, maaf, memaafkan. Hari ini kita difasilitasi. Aslinya saya yang datang ke rumah bapak ibu minta maaf, maafkan saya Pak Haji, maafkan saya banyak silap salah selama ini. Tapi hari ini saya difasilitasi, diberikan mimbar, diberikan mikrofon, disuruh untuk menyampaikan. Orang yang paling miskin di akhirat bukan orang yang berzina, bukan orang yang minum khamar, bukan orang yang mati su'ul khatimah. Orang yang paling miskin kata Nabi, ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, orang yang datang menghadap Allah salatnya banyak, wasiyamin, puasa sunatnya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, hajinya bolak-balik ke Makkah, tapi ternyata tidak mau meminta maaf kepada orang banyak. Saya mulai tausiah ini tadi pukul 11 kurang 10, sekarang sudah pukul 12 kurang 20. Saya sudah tausiah 40 menit lebih kurang. Selama 40 menit ini tentu banyak kata-kata kasar, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah, selesai. Itulah isi halal lebih halal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang rasa sungkan, segan mau minta maaf ke tetangga, ke sahabat, ke kawan, ke karyawan, cara yang paling afdal adalah seperti yang dibuat siang ini. Undang orang ramai-ramai, lalu kemudian kata sambutan, lalu kemudian tanya dia, mau maafkan? Tentu kiri maaf, kanan maaf, kita tak enak maaf. Ya, selesai. Makanya orang mau pergi haji, mau pergi umroh, gitu juga. Ini sudah habis Syawal, Zulqa'dah, mulai berangkat haji. Undang tetangga, kawan, sahabat, kerabat, kasih makan, kasih minum, kasih kue, kasih semua buah. Habis itu tanya, mau kamu maafkan saya? Tentu orang sudah kenyang. Mau, kata dia, selesai. Tapi yang terkait dengan materi, duit, benda, pinjam-meminjam yang tak dikembalikan, sampai-sampai orang yang mati syahid, empat keutamaan mati syahid, merasakan sakaratul maut kalqars, seperti cubitan pada tangan. Tidak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Orang yang mati syahid sekarang sudah di surga. Loh, kan belum dihisab, belum dihitung. Mereka tanpa hisab, langsung masuk, tamu khusus, kelas eksekutif, langsung masuk ke dalam surga. Illa dain, kecuali utang. Orang yang mati syahid pun kalau berutang tetap dituntut, apalagi yang mati konyol. Oleh sebab itu maka hutang piutang bayarlah. Saya tidak menyindir jamaah, bukan berarti jamaah yang utang sama saya lalu saya lampiaskan sindir lewat ceramah. Tidak, itu bukan tipe saya, itu bukan model saya. Saya kalau nuntut orang langsung empat mata, sini sebentar, kapan kau bayar? Bukan lewat sindir menyindir lewat ceramah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan halal bihalal, halal plong hubungan kita dengan manusia, dan plong pula hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya pesan-pesan unek-unek di kepala sudah lepas semua. Pertama, saya mau meminta maaf atas silap salah kepada keluarga besar PMC secara khusus dan Bapak Ibu secara umum. Yang kedua, saya sedang mengingatkan betapa pentingnya dakwah lewat kesehatan. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan suku pedalaman, karena itu saudara kita Melayu tua, kita Melayu muda. Yang keempat, bahwa menolong agama ini bukan cuma dengan ceramah tausiah kultum, tapi dengan harta, jabatan, kekuasaan. Yang kelima, jangan sampai lupa berdoa, karena doa senjatanya orang beriman. Kita tidak punya meriam, kita tidak punya senjata, tapi ada satu doa, doa, doa senjata orang beriman. Malam berdoa kepada Allah SWT. Di mana-mana sekarang saya ceramah selalu mengatakan lima yang ingin saya sampaikan. Kenapa Ustaz pilih angka lima? Supaya ceramah saya tidak dipelintir mendukung salah satu paslon. Karena kalau saya sebut ada satu perkara, ini nampaknya condong ke nomor satu nih. Ainani, ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ini nampaknya ke nomor dua nih. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Nampaknya isyarat ke nomor tiga. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser di padang mahsyar sampai ditanya tentang empat perkara. Ini nampaknya ke nomor empat nih. Hari ini saya sampaikan, siapa tadi tausiah di PMC, Ustaz Somad, apa judul kajian dia? Ada lima perkara. Tak jelas nih dukung yang mana. Alhazihin niat, untuk niat yang baik kita berdoa semuanya kepada Allah, kepada saudara-saudara kita yang sakit supaya disembuhkan, supaya yang mati diberikan rahmat, ampunan, maghfirah. Alhazihin niat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah, agama, keyakinan kami, anak cucu kami, ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami tetap dapat beramal saleh. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami supaya ilmu kami itu benar. Dengan ilmu yang benar maka amal kami menjadi benar, sehingga hidup kami menjadi benar. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Dengan rizqi yang berkah kami bisa menolong hamba-hambamu yang susah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati supaya jangan sampai kami membawa dosa mati menghadap. Wa rahmatan indal maut, curahkan kasih sayangmu waktu kami mati. Karena ketika mati itu kami perlu kasih sayangmu, ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kami mati berikan ampunanmu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratil maut. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama berulang kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, kami ingin saat sakaratil maut engkau memberikan ampunan kepada kami. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti segalanya dihisab di hadapan. Allahumma anzilir rahmat wa salamat wal barakat ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, wa khususan ala sahibi hadzal majlis, bil khusus sahibul majlis, keluarga besar, rumah sakit dan stikes PMC ini, ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala sari'atil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.